Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita akan membaca masih di bab tentang masalah memahami fatwa, adab dalam meminta fatwa dan bagaimana ketentuan ketika orang hendak berfatwa. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca poin yang keempat, yaitu syarat untuk menjadi seorang mufti. Syarat untuk menjadi orang yang memiliki kelayakan dalam berfatwa. Bagi bapak ibu para pemirsa yang memiliki buku fikih bermadhab, Anda bisa buka di halaman 258. Di poin yang keempat, syarat mufti. Kami cantumkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan atau beliau menukil keterangan Ibnu Battah tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Di mana Imam Ahmad mengatakan, "La yambaghi lirrajul ayyansiba nafsahu lilfutya hatta yakuna fihi khamsu khisalin." Tidak selayaknya bagi seseorang untuk memasangkan dirinya, untuk menempatkan dirinya dalam berfatwa, sampai ada pada dirinya khamsu khisalin, lima karakter, lima sifat. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan lima sifat yang dimaksud. Yang pertama adalah, awaluha antakuna lahu niyatun. Fa illam takun lahu niyatun lam yakun alaihi nurun wala ala kalamihi nurun. Dia harus memiliki niat yang baik. Dia harus memiliki niat yang baik sehingga tujuan dia menjadi seorang mufti harus diiringi niat yang baik. Jika dia tidak memiliki niat yang baik, maka lam yakun alaihi nurun. Dia tidak akan mendapatkan bimbingan cahaya. Wala ala kalamihi nurun, dan tidak ada bimbingan cahaya untuk perkataan yang dia ucapkan. Perkatanya tidak akan dihiasi dengan bimbingan cahaya. Ketika tidak ada niat yang baik dalam dirinya pada saat dia menyampaikan fatwa, pada saat dia berfatwa, ini kunci yang pertama. Dia harus punya niat yang baik. Kemudian wasaniyatu yang kedua, ayyakuna lahu ilmun wa hilmun wa waqarun wa sakinatun. Dia harus memiliki ilmu, dan ini syarat mutlak. Karena kita tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela keras ketika ada seorang sahabat yang berfatwa tanpa ilmu. Dan beliau mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu, ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. Fa inna shifa'al 'ayyis su'al, sesungguhnya obat bagi sifat ketidaktahuan adalah su'al, bertanya. Kenapa dia tidak bertanya ketika dia tidak tahu? Sesungguhnya obat bagi ketidaktahuan adalah bertanya. Dan orang itu harus punya hilm. Apa yang dimaksud dengan hilm? Kebijaksanaan. Hilm itu lawan dari sifat krusa-krusu. Krusa-krusu bahasa Indonesia-nya apa? Terlalu terburu-buru, terlalu bersemangat, menggebu-gebu, hanya modal semangat tapi tidak punya kedewasaan, tidak punya kebijaksanaan. Dia harus punya wakar, wibawa. sehingga ketika menyampaikan tidak kemudian cengingas-cengingis, tidak sambil guyon. Karena wakor ini bertentangan dengan karakter orang yang suka guyon. Kita bisa lihat ya, salah satu di antara kejadian yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang pernah dialami di masa Bani Israel. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada waktu beliau ditanya oleh Bani Israel berkaitan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Ada orang membunuh Bani Israel yang lain sampai kemudian bikin geger di masyarakat Bani Israel. Maka mereka bertanya kepada Musa, apa yang harus kami lakukan? Musa mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apa komentar mereka? Qalu atattakhidzuna huzwa? Mereka mengatakan, wahai Musa, kau ini guyon. Kau mempermainkan kami. Qalu atattakhidzuna huzwa? Mereka mengatakan, apakah kau akan menjadikan kami sebagai bahan memperolok-olok diri? Apakah kamu mau guyon dengan kami? Maksudnya, kau ini ditanya serius, kok malah jawabnya suruh nyembelih sapi. Ditanya tentang kasus pembunuhan, siapa pembunuhnya, malah Musa meminta agar menyembelih sapi. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari bertindak bodoh. Sehingga Musa memohon perlindungan kepada Allah dari bertindak bodoh ketika dituduh oleh masyarakatnya dia ya, ngajak guyon saat ditanya serius. Dia disebut atau beliau sallallahu alaihi wasallam dituduh mempermainkan kaumnya ketika ditanya serius oleh kaumnya. Masya Allah. Makanya ketika berfatwa, ditanya serius, kemudian dijawab oleh mufti, tapi jawabannya laisa fihi waqar. Tidak ada bentuk kewibawaan, ditanya serius tapi ngajak guyon. Itu termasuk di antara tindakan kebodohan. Makanya ketika Musa ditanya serius, lalu Musa menjawab yang sebenarnya itu yang itu adalah jawaban serius dan itu perintah Allah. Oleh kaumnya dikatakan Musa bercanda, Musa ngejak guyon. Padahal Musa itu serius. Sehingga Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau aku menjadi orang yang bodoh. Ditanya serius, tapi jawabnya guyon. Baik. Karena itu untuk menjaga bentuk wakar, untuk menjaga bentuk wibawa, pada saat orang itu ditanya tentang fatwa tertentu, dia harus bisa ya, menjaga sopan santun, tidak guyon, tidak celelean. Ditanya serius, jawabnya celelean. Wasakinatun, dan harus ada ketenangan. Sehingga dia ketika ditanya, dia tidak sedang bingung, tidak sedang buru-buru, tidak sedang menahan diri untuk buang hajat misalnya, atau kondisi yang lainnya. Makanya tolong diperhatikan jamaah. Ya. Suasana ustadz yang Anda tanya. Kalau kemudian posisi sang ustadz tidak sedang tenang, tidak sedang dalam kondisi santai, tolong sebaiknya jangan Anda tanya. Karena bisa jadi jawabannya akan tidak maksimal. Ketika Anda bertanya, tapi saat Anda bertanya dalam posisi beliau sedang buru-buru. Atau sedang kecapean, sedang kelelahan. Seorang ustadz misalnya, menyampaikan kajian. selama 2 jam. Selesai kajian, jamaah berkerumun. Lalu sang ustadz ini buru-buru. Kenapa? 2 jam lagi take off pesawatnya. 2 jam lagi boarding. Bukan cuma boarding, bahkan take off ya. Boardingnya yang berarti 1,5 jam. Jarak dia ke bandara butuh waktu perjalanan minimal 1,5 jam. Itu masih ditahan di jalan ketika melakukan perjalanan. Ketika menuju ke mobil. Masya Allah. Anda bisa bayangkan. Kira-kira semacam ini bisa nggak beliau akan memberikan jawaban dengan baik? Nggak bisa. Apalagi kemudian ketika jawabannya atau pertanyaannya adalah pertanyaan yang serius. Masalah misalnya berkaitan dengan halal haram. Masalah yang berkaitan dengan batasan ini boleh ataukah tidak boleh. Maka akan lebih baik kalau kemudian ditunda. Baik, kayaknya belum saatnya Ustadz ini ditanya. Nanti dulu, ada waktunya. Anda tunda. Ambil suasana yang nyaman ketika Anda bertanya. Agar ketika orang itu ditanya, dia bisa menjawab lebih maksimal. Karena itu dulu, Ibnul Qasim, salah satu muridnya Imam Malik. Beliau ketika mau bertanya kepada Imam Malik, itu mencari waktu yang paling nyaman ketika Imam Malik mau menjelaskan. Dan kata Ibnul Qasim, saya menjumpai Imam Malik dalam kondisi yang paling nyaman itu ketika beliau rahimahullah di waktu menjelang subuh. Di perjalanan dari rumah menuju masjid. Itu Masya Allah, kana munsarihas sadr. Imam Malik itu suasananya paling nyaman. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Ibnul Qasim ketika beliau mau bertanya kepada Imam Malik. Sampai Ibnul Qasim itu tidur di depan rumahnya Imam Malik. Sehingga Ibnul Qasim tidur di depan teras Imam Malik. Kalau kemudian Imam Malik berangkat, maka Ibnul Qasim bangun dan langsung mengiringi Imam Malik ketika berjalan menuju masjid sambil bertanya tentang beberapa masalah seputar masalah agama. Itu contoh sederhana. Bagaimana para ulama memilih waktu yang tepat ketika bertanya. Oleh karena itu, di beberapa kesempatan, ketika sang ustadz ditanya dalam posisi beliau tidak sedang fokus, maka sebaiknya Anda tidak bertanya. Ketika beliau sedang makan, ditanya, Masya Allah, Pak, ini waktunya beliau makan. Dan yang namanya orang makan, berarti yang dilihat adalah posisi makanan. Ketika beliau sedang, misalnya apa, dalam posisi kecapean, ditanya, Masya Allah, ini seharusnya beliau istirahat, bukan untuk ditanya. Sehingga, mohon diperhatikan suasana yang sedang dialami oleh orang yang akan Anda tanya. Karena jawabannya itu bukan jawaban yang ngawur. Itu jawaban butuh mikir. Kadang sedang makan, sudah menyuap, ya, sudah masuk makanan itu sedang mengunyah, ditanya. Coba jawabnya gimana? Tidak jawab, nanti dikiranya Ustadz nggak perhatian, sombong. Mau jawab, ini jawabnya gimana? Ini sedang mengunyah, disuruh jawab. Ya nanti kalau jawab mungkin ada nasi yang nembak-nembak. Maka tolong diperhatikan adab semacam ini. Dan seringkali kita jumpai ada sebagian orang yang kurang begitu memperhatikan adab. Sehingga ketika dia bertanya tidak melihat suasana. Kalau buru-buru sebaiknya jangan ditanya. Kalau beliau sedang ada kegiatan yang lain jangan ditanya. Karena jawaban itu tidak akan maksimal. Tayyib. Al-thalithah, yang ketiga. Ayyakuna qawiyyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Dia harus yakin dengan kebenaran dari keterangan yang dia sampaikan. Wa ala ma'rifatihi, dan yakin dengan pengetahuan yang dia miliki. Sehingga kalau dia enggak yakin, dia masih ragu. Saya belum begitu yakin untuk memberikan jawaban ini. Saya masih ragu. Kalau dalam posisi seperti itu, masih ragu, belum yakin, dan seterusnya, berarti dia belum saatnya untuk memberikan fatwa. Perlu mengkaji dulu, lebih dalam, sampai yakin dengan apa yang akan dia jadikan sebagai jawaban. Kalau belum yakin, belum boleh. Nah, Ar-Rabi'ah yang keempat, Al-Kifayah. Wa illa madaghahun nas. Dia harus memiliki, yang keempat, harus memiliki kecakapan. Kecakapan dalam memberikan jawaban. Wa illa, jika tidak, maka dia akan diremehkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dia menjawab, tapi kurang begitu punya modal untuk memberikan keterangan, selesai menjawab, dibantah. Ketika dibantah, dia tidak bisa memberikan bantahan. Maka dia akan diremehkan oleh masyarakat. Sehingga dia ketika memberikan sebuah fatwa dalam kasus tertentu, misalnya kasus A, dia ngasih fatwa kasus A. Kasus A ini akan melebar kemana saja, Pak? Akan melebar ke B, akan melebar ke C, melebar ke D. Dia harus punya kifayah. Punya kecakapan. Kecakapan terhadap masalah tersebut, sehingga ketika melebar ke beberapa kasus yang lain, dia juga punya jawabannya. Maka insya Allah kalau dia sudah punya seperti itu, kemudian ada masyarakat yang bertanya, dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi mereka. Al-Khamisah yang kelima, Ma'rifatun Nas. Dia memahami kondisi masyarakat. Sehingga ketika dia menjawab, dia mempertimbangkan, ini jawaban yang layak untuk dibuka di muka umum atau tidak. Ketika dia menjawab, dia bisa mempertimbangkan, ini kira-kira pertanyaan menjebak atau bagaimana. Ketika ada pertanyaan seperti itu, dia bisa mempertimbangkan, kalau ini pertanyaan yang menjebak, kira-kira arah kemana jawaban yang bisa dia berikan. Yang jika itu disampaikan, tidak akan membuat masyarakat menjadi tersinggung atau membuat masyarakat jadi ramai, ribut, kisruh, dan seterusnya. Karena terkadang bisa jadi sebuah pertanyaan itu tujuannya adalah mancing. Dalam sebuah forum kajian kan tidak semua orang datang dan hadir untuk ngaji. Bisa jadi ada orang yang datang untuk bikin kisruh. Ya, coba nanti akan saya tanya seperti ini, seperti ini. Akan saya perlihatkan kepada masyarakat siapakah orang ini. Mungkin terjadi seperti itu. Dalam salah satu kajian, ya, kalau nggak salah ini di Jakarta, ada kemudian forum tanya jawab setelah selesai menyampaikan kajian. Ada salah satu jamaah yang mengirim pertanyaan lewat kertas. Lalu beliau sampaikan dalam pertanyaan itu, mengapa di masjid ini kami tidak menjumpai doa bersama? Sehingga selesai sholat wajib, selesai sholat isya, lalu dzikir sebentar, setelah dzikir, sholat sunnah, terus lanjut kajian. Beliau bertanya, kenapa kami tidak menjumpai doa bersama? Lalu saya sampaikan jawaban ketika itu, ya ini pertanyaan yang cukup sensitif bagi sebagian orang. Karena masjid yang saya gunakan untuk kajian waktu itu termasuk masjid yang dihadiri oleh banyak masyarakat awam yang mungkin mereka belum terbiasa dengan situasi seperti ini. Kemudian saya sampaikan bahwa kita diajarkan dalam berdoa itu tidak bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada Allah. Karena hubungan doa adalah hubungan antara hamba yang berdoa dengan Rabb-nya yang telah menciptakannya dan yang akan mengatur seluruh kehidupannya. Yang mengabulkan doanya, yang memberikan rizki kepadanya, yang menghidupkannya, mematikannya, mengatur hidupnya, dan seterusnya. Maka doa mengajarkan kita untuk langsung menyambung hubungan antara kita dengan Allah. Dan jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, doa yang dibaca oleh seseorang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan orang tersebut. Maka saya punya kebutuhan sendiri, Anda punya kebutuhan sendiri, orang lain punya kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan saya dan kebutuhan teman-temannya. Kalau kemudian kita masing-masing punya kebutuhan yang berbeda, mungkinkah doanya diseragamkan? Ya, seharusnya tidak. Karena masing-masing berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kan saya tidak bisa menggunakan redaksi bahasa Arab. Saya misalnya butuh A, yang ini butuh B, yang ini butuh C. Kalimat apa yang bisa saya gunakan untuk berdoa menyampaikan kebutuhan itu? Maka kita jawab, Allah Maha mengetahui semua bahasa para hambanya. Sehingga Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun yang bisa Anda nyatakan. Tidak harus menunggu bahasa Arab. Kalaupun tidak ada redaksi teks Arab yang mewakili doa dan kebutuhan Anda itu. Berarti boleh dong Pak pakai bahasa Indonesia. Silahkan. Apakah Allah paham bahasa kita? Subhanallah. Allah paham bahasa seluruh makhluknya. Sehingga ketika Anda berdoa dengan bahasa yang Anda pahami, Allah paham dengan doa Anda. Maka silakan berdoa dengan bahasa masing-masing. Baik, Alhamdulillah jawaban semacam ini bisa diterima. Ya kurang lebih seperti itu. Contoh ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan, namun kemudian dijawab dengan jawaban, tapi pakai pendekatan yang melihat latar belakang dari masing-masing masyarakat ketika kita berada di sana. Dan apabila dirasa bahasanya pertanyaan itu sangat sensitif dan jawaban itu bisa bikin ramai di masyarakat, maka Anda bisa tawarkan kepada mereka. Kadang dalam sebuah forum kajian lalu ada salah satu jamaah yang bertanya. Dan pertanyaan ini jelas, pertanyaan yang jelas-jelas menyinggung masalah yang sensitif. Pak Ustadz, di sini sebenarnya tahlilan itu apa sih hukumnya? Kenapa masyarakat itu ribut masalah tahlilan? Sementara di hadapan kita, mungkin masyarakat itu beragam. Ada yang dalam urusan tahlilan dia ikut, ada yang tidak ikut, dan seterusnya. Maka kita tawarkan kepada jamaah. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat sensitif kalau kemudian dibahas di sini. Maka selanjutnya kami kembalikan kepada para jamaah, apakah pertanyaan ini perlu untuk dijawab atau tidak. Mungkin mereka akan ribut, wah, perlu, ada yang nggak perlu, udah biarin aja nggak usah dijawab, dan seterusnya. Udah, dengan cara itu berarti kita sudah menawarkan kepada mereka konsekuensi kalau ini dijawab. Kalau kemudian mereka sudah siap dengan konsekuensinya, akhirnya mereka sendiri yang menentukan. Mereka jamaah sendiri yang menentukan. Oh perlu Pak Ustadz, pokoknya harus dijawab. Biar terang bagi kami, biar kami itu tahu hukumnya bagaimana. Tapi nanti akan ada konsekuensi seperti ini. Ya sudah, kita sudah siap dengan itu. Kalaupun memang beda, ya beda, tidak apa-apa. Tapi perbedaan itu didasari dengan ilmu. Perbedaan itu didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu dalam arti, kenapa dia pilih A, kenapa dia pilih B, masing-masing punya landasannya. Nah, mukaddimah itu sebagai pengantar, agar ketika kita menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jamaah yang ada di sana, mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Oh, saya sudah tahu memang Ustadz akan menyampaikan jawaban yang berbeda dengan prinsip saya. Dan itu tidak akan menimbulkan suasana yang lebih sensitif. Karena mereka sudah tahu kira-kira arahnya akan kemana. Baik, kurang lebih itu yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Karena dalam menyampaikan sebuah jawaban, perlu ada ma'rifatun nas, mengenali kondisi masyarakat. Mengenali kondisi masyarakat. Karena itu sebenarnya tema apapun layak untuk disampaikan dalam forum kajian apapun. Cuman perlu dikenali kondisi masyarakat dan lihat latar belakang mereka. Ada keadaan di mana jawabannya perlu tegas. Ada keadaan di mana jawabannya perlu dibelokkan. Ada keadaan di mana jawabannya perlu A, perlu B, perlu pengantar, dan seterusnya. Dan itu bisa kita pelajari dengan melihat kondisi masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa adab dan aturan yang perlu diperhatikan terkait interaksi antara mufti dan mustafti. Mufti artinya orang yang memberi fatwa, mustafti artinya orang yang minta fatwa. Dalam hal ini kami sarikan dari buku Al-Qawaid, Al-Usuliyah, Al-Muta'alliqah, Bil-Muslim, Ghairil Mujtahid. Karya Asy-Syeikh Dr. Sa'ad As-Sastri, Hafizahullah Ta'ala. Jadi buku ini, buku tipis ini, Al-Qawaid Al-Usuliyah, Al-Muta'alliqah Bil-Muslim, Ghairil Mujtahid. Ini bukunya tipis. Dan buku ini, oleh penulis, beliau menjelaskan dalam buku ini tentang, kalau diterjemahkan dari judul buku ya, kaidah-kaidah usul, kaidah yang menjadi prinsip, al-muta'alliqah yang berkaitan dengan kaum muslimin selain mujtahid. Kaum muslimin yang bukan mujtahid. Artinya masyarakat awam. Kaidah-kaidah usul berkaitan dengan masyarakat awam. Nah, kemudian Syekh Sa'ad As-Sastri Hafizahullah menyebutkan beberapa adab terhadap mufti dan adab terhadap mustafti. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika hendak meminta fatwa. Ketika hendak meminta fatwa. Adab yang pertama adalah menghormati mufti. Memposisikan sang mufti sebagai seorang guru, layaknya guru. Anda bertanya? Betul. Berarti Anda butuh? Betul. Kalau Anda butuh, ketika Anda bertanya kepada A, berarti Anda butuh A. Betul. Karena Anda butuh A, maka tolong hormati A. Ya. Tolong hormati A, ya. Hargai A, posisikan A sebagaimana layaknya seorang guru. Sehingga jangan bertanya sambil bentak. Coba sekarang Ustadz jelaskan. Tadi Ustadz menyampaikan kayak gini. Jelaskan. Saya itu butuh jawaban. Tuh. Kalau Bapak butuh jawaban, kenapa ketika bertanya menyampaikannya dengan nada terkesan memusuhi? Di depan Anda adalah guru. Ketika Anda bertanya kepadanya. Sehingga sampaikan pertanyaan itu dengan sopan. Jangan menggunakan nada marah. Apalagi nada seolah-olah ngetes. Kalau emang Anda lebih hebat dibandingkan orang yang Anda tanya, ya, Anda tidak perlu bertanya. Tapi ketika Anda merasa, saya tidak tahu bagian itu, maka Anda perlu tahu. Dan ketika Anda perlu tahu, posisikan orang yang Anda tanya sebagaimana layaknya seorang guru. Hormati dia. Jaga sifat sopan santun kepadanya. Jangan bertanya sambil ngotot, sambil marah, tegang, keras. Ya. Aneh ini. Makanya kadang seorang mufti dituntut untuk banyak bersabar menghadapi orang semacam ini. Dan kadang ada seperti itu. Beberapa kali saya menjumpai orang yang bertanya tapi sambil marah-marah. Bertanya tapi nyinyir. Sehingga aslinya ini bukan pertanyaan, tapi tujuannya adalah untuk menyudutkan. Baik. Yang kedua, tidak bertanya pada saat suasana tidak normal. Seperti sedang sibuk, ustadznya sedang sibuk, atau ustadznya sedang marah, ngantuk, kelelahan, pusing, termasuk juga ketika sedang kebelet mau buang air. Atau buru-buru. Anda tanya dalam posisi itu, maka jawabannya tidak akan bisa maksimal. Baik, dan ini penting ya. Lihat kondisi mustafti ketika kita bertanya, lihat kondisi mufti ketika kita bertanya kepadanya. Apakah mufti ini dalam kondisi nyaman untuk ditanya ataukah tidak nyaman? Yang ketiga, bolehkah mustafti bertanya tentang dalilnya? Sudah diberi jawaban, tapi kemudian beliau bertanya, mustafti ini bertanya tentang dalilnya. Pak Ustaz jawab kayak gini, dalilnya bagaimana? Maka dalam masalah ini ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika tujuan dia bertanya dalil hanya untuk mengetahui hukum, jika dia tujuan dia bertanya kepada mufti tadi hanya sifatnya untuk mengetahui hukum, Pak, barang kayak gini boleh nggak dijual? Saya nggak tahu, saya bingung. Pokoknya Bapak jawab saja boleh atau tidak, gitu aja. Kadang kan ada orang yang bertanya kayak gitu ya. Jawabannya pokoknya boleh atau tidak, menurut antum boleh atau tidak. Jika tujuannya hanya untuk mengetahui hukum, maka tidak dianjurkan bertanya dalil di majelis fatwa. Agar tidak terkesan, agar tidak ada kesan, tidak percaya dengan perkataan ulama. Ya. Ketika ada kesan seperti itu, orang akan menyecar ya. Atau pertanyaannya itu neritil, ngejar terus. Sudah tanya, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Dan itu termasuk salah satu di antara sikap yang tidak sopan. Namun jika tujuannya dalam rangka untuk mencari bimbingan atau dalam suasana belajar, ya, yaitu istirsyad, maka dibolehkan untuk bertanya tentang dalil. Sehingga tingkatannya untuk yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Sehingga yang kedua ini ketika dia bertanya, dia itu bertanya tidak hanya sebatas tahu hukum, tapi juga ingin tahu bagaimana metode berijtihad yang dilakukan oleh sang ulama ini. Wallahu a'lam. Dan insyaallah untuk yang kedua seperti ini hukumnya diperbolehkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sini ada beberapa materi yang lain, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Amin Nurbaid, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cari produk ANB Store. Kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk salah apabila seorang muslim bertanya kepada Ustaz dengan bertanya hal yang sensitif di tengah kebiasaan masyarakat sekitar, dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran, namun bisa dipastikan bisa menyinggung perasaan mereka. Apakah boleh bertanya dengan demikian, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, yang bisa kami sarankan ya, yang bisa kami sarankan dalam situasi semacam ini, kalau emang Anda ingin bertanya masalah sensitif dan Anda ingin tahu hukumnya, maka sebaiknya Anda bertanya di luar forum. Sehingga nanti ketika selesai kajian, datang ke ustadznya, bisa nggak saya bertanya di luar forum sebentar saja? Ini masalah sensitif sehingga saya tadi tidak berani untuk menyampaikan di forum. Ini dalam rangka untuk kemaslahatan dakwah. Dan bisa jadi karena ketika itu pendidikan tidak sekali, pelajaran tidak sekali, kan gitu ya. Sehingga ustadz ini tidak menyampaikan hanya di hari itu saja. Besok beliau juga akan menyampaikan lagi. Kalau kemudian di hari yang pertama sudah diacak-acak kayak gini, bisa jadi besoknya jamaah akan bubar atau jamaah akan menghindar. Tapi tahap awal mungkin tidak menyampaikan bagian itu, tahap yang kedua nanti juga belum menyampaikan bagian itu. Baru menyampaikan bagian itu ketika sudah suasana sudah mapan, jamaah sudah begitu akrab dengan sang ustadz. Maka dengan pendekatan semacam ini, kita bisa berharap semoga nanti dakwah itu bisa lebih merata di masyarakat. Maka sebaiknya untuk yang sensitif Anda bisa tanyakan di luar forum. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saat sholat berjamaah cuma dua orang, di depan satu, kemudian di belakang satu, sebagaimana umumnya berjemaah, tidak sejajar Ustaz. Apakah ini termasuk sholat berjemaah dan mendapat pahala berjemaah pula? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apabila ada makmum yang sholat di belakang imam sendirian, sementara makmumnya cuma satu ya, berdua, kemudian makmumnya berada di belakang, ini bagaimana hukumnya? Jadi yang disampaikan oleh keterangan para ulama terkait orang yang berdua, kemudian makmumnya sholat di belakangnya, itu masuk dalam kategori orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Karena seharusnya kan cecer. Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Sehingga kalau dia sholat sendirian di belakang imam, maka masuk sebagai kategori sholat sendirian di belakang shaf. Nah, kalau sudah bahas masalah ini, ulama berbeda pendapat apakah sholatnya sah ataukah batal. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan pendapat, dalam arti nanti kita akan bahas ya tentang kaidah khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Atau sudah kita bahas ya, waktu fikih membahas fikih perbedaan pendapat. Kita sudah pernah membahas itu di buku Fikih Bermadzhab di bagian agak depan tentang fikih perbedaan pendapat. Dan di situ kita sampaikan salah satu di antara poinnya adalah menghindari perbedaan itu dianjurkan. Dan bentuk menghindari perbedaan itu adalah melakukan tindakan yang disepakati oleh para ulama hukumnya boleh. Itu lebih baik daripada mengambil tindakan di mana ulama masih berbeda pendapat apakah ini boleh ataukah tidak. Sehingga begini, ulama berbeda pendapat apakah sendirian di belakang shaf itu sholatnya sah atau tidak. Andai kan Anda ketika sholat jamaah berdua itu jejer antara imam dan makmum, ulama sepakat sholatnya sah. Karena dalam posisi ini, makmum tidak sholat sendirian di belakang shaf. Imam sendirian boleh nggak, Pak? Imam memang sendirian. Hukum asalnya. Imam di masjid yang lain, bahkan imam di Masjidil Haram, atau imam di Masjid Nabawi, dia sendirian di depan. Karena memang imam sendirian. Tapi kalau makmum, nggak boleh sendirian. Sehingga makmum harus ada temannya. Kalau tidak ada temannya, maka dia harus jejer dengan imamnya. Agar tidak terhitung sebagai orang yang sendirian di belakang shaf. Nah, untuk hukum makmum yang sendirian di belakang shaf, baik dia makmum seorang diri, ataukah ada banyak orang tapi dia ngambil posisi di belakang shaf, apakah sholatnya sah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau kemudian di situ ada perbedaan, berarti cara yang paling tepat gimana, Pak? Ambil posisi aman. Jangan sampai kau sholat sendirian di belakang shaf. Karena ada sebagian ulama yang menilai itu tidak sah. Oleh karena itu silahkan kamu sholat di samping imam. Agar kau bisa yakin, semakin yakin bahwa sholatmu tidak termasuk sholat yang berada di belakang shaf sendirian. Dan itu akan lebih, apa ya, lebih yakin sholatnya sah. Ini pertimbangan yang bisa kita sampaikan ketika ada makmum yang sholat sendirian di belakang imam ketika mereka hanya berdua. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ustaz, izin bertanya terkait pembahasan sholat. Bagaimanakah nasib sholat berjamaah saya, Ustaz, sementara imam sholatnya tidak fasih dalam membawakan ayat Al-Quran? Dan apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Apabila imamnya tidak fasih, dan tidak fasihnya adalah tidak fasih dari sisi salah Al-Fatihah, maka sementara Anda adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka Anda harus pindah masjid, cari imam yang lain. Sebab para ulama mengatakan, orang yang sholat di belakang imam yang Al-Fatihahnya salah, sementara makmum ini dia bisa membaca Fatihah dengan benar, maka makmum yang bisa membaca Fatihah dengan benar ini sholatnya batal, harus mengulang. Sebaliknya, makmum yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, sholatnya tetap sah, karena dia mau ngulang juga sama saja. Oleh karena itu, dalam posisi ini, apabila Anda yakin bahwasanya imam tadi tidak bisa baca Quran dengan benar di posisi Al-Fatihah, sebaiknya Anda cari imam yang lain. Tapi kalau kemudian imamnya bisa baca dengan benar di surat Al-Fatihah, tapi surat yang lain belepotan, Al-Fatihahnya bagus, tapi surat yang lain nggak karuan, insya Allah sholatnya masih bisa ditoleransi, sehingga Anda bisa sholat di situ dengan cara yang sah. Wallahu a'lam. Ustadz, apa hukum sholat sunnah qobliyah setelah mendengar iqomah bagi perempuan? Ini seseorang muslimah sholat di rumah, Ustadz, karena ada hadis tidak ada sholat didirikan setelah mendengar azan kecuali sholat wajib. Bagaimana, Ustadz? Bagi muslimah yang berada di rumah lalu sholat qobliyah kemudian sudah iqomah, apakah dia boleh menyelesaikan sholat qobliyah itu? Jawabannya boleh. Dan dia tidak bergantung kepada iqomah yang ada di masjid. Kenapa? Karena beliau tidak sedang sholat berjamaah. Dia sholatnya di rumah. Oleh karena itu, meskipun iqomah, tetap lanjutkan saja. Sebab sholat dia dengan sholat di masjid terpisah. Sementara larangan dari sabda Nabi SAW, idza uqimatish shalah, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah, apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ini berlaku bagi makmum yang berada di masjid. Agar ketika sholat jamaah sudah dimulai, makmum ini sudah tidak lagi sholat sunnah. Kalau jamaah dimulai, ada orang yang masih sholat sunnah sendirian. Aneh jadinya. Nanti dikiranya dia mengkafirkan imamnya, makanya gak mau bermakmum di belakang imamnya. Padahal sebenarnya gak ada niat seperti itu. Maka makmum yang sholat sendirian ini, ketika dia baru dapat satu rakaat kemudian iqamah, silakan batalkan dan bergabung dengan jamaah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Punya ada anak itu kurang jelas ya. Mohon maaf Bapak, Bapak mendengar suara kami melalui telepon? Baik. Minta tolong Bapak pindah posisi yang lebih bagus sinyalnya, karena kru kami tidak mendengar walaupun pakai headset. Tidak bisa mendengar dengan jelas walaupun pakai headset. Nah, sekarang coba diulang. Anda punya warisan berupa tanah. Warisan berupa tanah, ya. Seluas 500 meter. Nah, itu ahli warisnya itu perempuan dua, laki-laki satu, dan istri satu saja. Satunya apa? Nah, istri satu, perempuan dua, laki-laki satu. Siap. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk dijual itu kan agak susah sampai tidak dari alamat itu dari 2013. Dari tahun berapa, Pak? 2013. Iya. Nah, kalau mau dijual itu kan susah. Nah, kalau kita bagi di kapling-kapling kan bisa nggak, Pak? Biar apa yang punya uang itu pengen ngebangun tuh nanti selain bangun baru bisa dijual, Pak. Karena kita kendalanya kami untuk dijual itu susah karena masih berupa tanah lah. Bolehkah dibagi dibagi per kapi, Pak? Karena belum jadi uang nih, Pak. Baik. Mau solusinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau gambarannya seperti ini ya. Jadi A meninggal, lalu ahli warisnya ada B, kemudian 3 anak, PPL. 2 perempuan, 1 laki-laki. Bagaimana cara membagi warisnya? Sederhananya, yang B mendapatkan 1/8, sisanya 7/8 ke sini ya. 7/8 sebagai sisa diberikan kepada anak dengan pembagian 2:1, di mana anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Sudah? Lalu di situ berupa 1 kapling tanah dengan luas 500 meter. Maka lahan ini dengan luas 500 meter, ini lahan milik bersama. Tapi belum ditentukan kepemilikan P yang mana, ibu yang mana, L yang mana, belum ditentukan. Maka ketika dia milik bersama dan belum ditentukan kepemilikannya, ini disebut dengan objek musyak. Disebut dengan objek musya. Objek musya adalah objek yang dimiliki bersama dan belum dibagi. Posisinya belum dibagi. Nah, objek musya ini boleh nggak dijual? Jawabannya boleh. Apabila semuanya setuju. Nah, kemudian masalah teknis menjualnya. Teknis menjual. Bagaimana teknis jual warisan? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan metode akuisisi. Dengan metode akuisisi. di mana salah satu anak atau salah satu ahli waris mengakuisisi jatah ahli waris yang lain. Ya. Salah satu ahli waris mengakuisisi. Akuisisi maksudnya gimana, Pak? Dia membayari ahli waris yang lain. Maka P misalnya, saya bayari semua adik-adik saya, tak bayari. Jatahmu berapa, saya bayari. Ibu juga sama, jatahnya berapa, dibayar. Metode seperti ini hukumnya boleh, dan nanti rumah itu kan kemudian menjadi milik salah satu ahli waris karena dia sudah membayari ahli waris yang lain. Yang kedua adalah dengan metode coupling. Insya Allah tidak masalah. Karena ini terlalu luas, banyak orang yang gak sanggup untuk beli terlalu luas 500 meter. Ya sudah, kemudian di coupling-coupling jadi 5. Per coupling 100 meter. Bolehkah seperti itu? Boleh. Karena coupling ataupun tidak coupling itu sifatnya hanya teknis penjualan. Mau dijual gelondongan, mau dijual kaplingan, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup insya Allah. Ada lagi? Baik, silahkan. Ustaz, apakah ada syariat jika kita sudah meninggal, kita dimakamkan di pemakaman muslim? Kemarin ada keluarga kami yang meninggal, dan beliau berwasiat minta dimakamkan di pemakaman muslim. Karena menurut beliau, almarhum di pemakaman muslim lebih tenang, tidak ada teriakan dibandingkan dengan pemakaman umum. Dan di pemakaman tersebut juga ada aturannya, Ustaz. Di antaranya, jenazah yang dikubur di situ, waktu masih hidup harus sholat 5 waktu. Bagaimana yang seperti ini ya, Ustaz? Baik. Memang yang sesuai syariat, pemakaman muslim dengan non-muslim itu dipisah. Sehingga muslim sendiri, non-muslim sendiri. Oleh karena itu, dalam posisi ini, sah-sah saja seorang muslim meminta dan berwasiat agar dimakamkan di pemakaman muslim. Dan itu justru wasiat yang sangat sejalan dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Sehingga dulu pemakaman non-muslim itu tidak digabung dengan makamnya para sahabat yang ada di Baqi. Demikian pula yang ada di kota-kota yang lain. Sebab yang namanya muslim dengan non-muslim, makamnya itu dipisahkan. Nah, salah satu di antara hikmah kenapa muslim itu makamnya harus dipisahkan dari non-muslim, di antara hikmahnya adalah agar muslim ini tidak terganggu dengan hukuman dan siksaan yang diberikan oleh Allah kepada mayat non-muslim yang berada di kuburannya, ya, baik bentuknya teriakan maupun yang lainnya, dan itu bisa saja terjadi. Sehingga ada efeknya yang bisa didapatkan oleh seorang muslim yang dimakamkan di pemakaman campur antara muslim dan non-muslim. Tapi kan tidak tampak kita, Pak, tidak tahu, tidak lihat. Ketika Anda tidak tampak, tidak tahu, tidak lihat, maka percayalah kepada sabda Nabi SAW dan keterangan para ulama sahabat, sebab mereka yang lebih tahu tentang masalah ilmu dibandingkan kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.